Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'ah dolalah wa kulla dolalah finnar. Ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, rumah Allah. Semoga apa yang kita amalkan dari mulai keluar rumah dengan niat ikhlas, langkah-langkah yang kita lakukan sampai kita memasuki rumah Allah dan menunaikan ibadah di dalamnya, ibadah pada Allah, semoga tercatat sebagai amal saleh. Maka hendaknya kita berusaha untuk ikhlas, menjaga keikhlasannya. Tujuan kita dari mulai keluar rumah sampai di dalam rumah Allah hendaknya semata-mata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat untuk bisa bermajlis di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan mencoba memulai kembali pelajaran kita membaca kitab Tauhid yang sebelumnya kita terhenti. Di antara sebabnya datangnya bulan Ramadan yang kita disyariatkan untuk beramal amalan di bulan Ramadan, maka kita hentikan pelajaran ini. Alhamdulillah Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari kitab tauhid. Karena tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Di antara ilmu-ilmu agama Allah, bahkan di antara ilmu yang wajib, bahwasanya tauhid asyraful ulum wa aujabul wajib. Ilmu adalah tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling wajib di antara ilmu-ilmu yang wajib yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, dimudahkan untuk bisa memahami tauhid dengan benar dan bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi ahlut tauhid, seorang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah kepada Allah, baik dalam masalah rububiyah dan dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih dalam bab yang ke-38, yaitu bab firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60. Qala mu'allif Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, atau babun qawlullahi ta'ala. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ilat tawhud waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dolalam ba'ida. Yang artinya kurang lebih bab atau berkata pengarang kitab tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab firman Allah taala yang artinya alam taro, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kami turunkan kepada orang yang sebelummu, ternyata mereka menginginkan berhukum dengan tauhid. Sedangkan mereka sungguh telah diperintah untuk mengingkari tauhid. Akan tetapi setan telah menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyinggung beberapa permasalahan. Di antaranya adalah hubungan bab dengan kitab tauhid dan permasalahan-permasalahan yang lain. Insyaallah pada malam ini kita akan mencoba mulai menyinggung tentang ayat yang dijadikan sebagai bab oleh mu'allif rahimahullah. Ayat yang berbunyi alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika Ayat ini dimulai dengan kalimah alam taro, yaitu kalimah istifham, pertanyaan. Ini dimulai dengan bentuk pertanyaan. Sebagian ahli ilmu menyebutkanlah inilah istifham ingkari, pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran. Yaitu mengingkari dengan keadaan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, yang disebutkan sifatnya dalam ayat ini. Insya Allah nanti akan disebutkan. Dan perbuatannya orang-orang yang sifatnya disebutkan di dalam ayat ini. Sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwasanya istifham di sini adalah dengan uslub takjib wa ta'ajjub. Bentuk pertanyaan inkari tapi dengan uslub adanya takjib wa ta'ajjub. Itu satu yang mengherankan baik yang mendengar, takjib lisami wa ta'ajjub al-mutakallim. Jadi maknanya apa? Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Ini bentuk, ada bentuk keheranan. Apakah kamu tidak tahu? Apa itu? Ilalladina yas'umuna, kepada orang-orang yang yas'umun. Za'ama yas'umu, za'man. Kalimah za'ama ini ada beberapa makna, tapi biasanya ghalibnya ini untuk kedustaan, yang biasanya kita artikan dengan orang-orang yang menyangka, mengira. Tapi maknanya dusta. Sebagai contoh umumnya, ada orang mengatakan zama fulan anna khalidan qadama minas safar, umpamanya fulan mengatakan bahwanya Khalid telah datang dari safar. Apabila si Khalid ini umpamanya tidak dari safar, lalu ada orang mengatakan Khalid datang dari safar, maka orang mengatakan fulan za'ama, maksudnya fulan menyangka, tapi sangka ini sangkaan yang dusta. Ini biasanya kalimat za'ama ghalibnya untuk itu. Walaupun ada makna-makna yang lain. Kadang-kadang juga za'ama diucapkan untuk kalimat yang masih samar. Ada kemungkinan dusta, ada kemungkinan jujur. Tapi dalam ayat ini para ulama menjelaskan ini adalah za'ama, di sini adalah kedustaan. Maka apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mengetahui? Kepada orang-orang yang menyangka, itu dusta maksudnya, bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, ya Rasulullah SAW. Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ada dua, Alkitab Al-Hikmah. Wa anzalallahu ilaika Alkitab Al-Hikmah. Dalam ayat yang lain, Allah telah menurunkan kepadamu ya Rasul Alkitab Wal-Hikmah. Dijelaskan oleh ahli tafsir, Alkitab Al-Quran, Al-Hikmah As-Sunnah. Ini yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini ada orang-orang yang menyangka bahwasanya dirinya beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Rasul berupa kitab yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa ma unzila min qablik, dan diturunkan kepada yang sebelummu. Jadi menyangka beriman ini, pahami. Dengan ini. Tapi ternyata apa? Yuriduna ayyatahakamu bitauhud. Ternyata mereka malah menghendaki berhukum dengan tauhud. Dirinya menyangka beriman, mengira beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu Al-Quran dan Sunnah, dan juga kepada orang-orang sebelum mereka, sebelum Rasul dari kalangan para Nabi, ternyata mereka menginginkan berhukum dengan tauhid. Apakah orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, lalu menginginkan berhukum dengan tauhid, berarti jujur imannya? Nah, ini pertanyaannya di situ. Jadi pahami ya. Maka kalimat za'ama ini mengandung makna kadzib, kedustaan. Maka pertanyaan keheranan, pengingkaran dan keheranan. Pertanyaanlah pertanyaan bentuk pengingkaran. Ada orang yang mengaku, menyangka, mengira dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya, ternyata menginginkan berhukum dengan tauhid. Ini yang dimaksud pertanyaan pengingkaran. Contoh umpamanya. Contoh saja. Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang menyangka dirinya salafi umpamanya, ternyata menginginkan cara-cara hizbi umpamanya. Kontak apa ini namanya? Kontak apa namanya? Eh? Pengingkaran dan heran. Dirinya ngaku salafi, tapi yang diinginkan model-model hizbi, cara-cara hizbi, balik cara dakwahnya dan yang lainnya. Berarti pertanyaan, pernyataan pengingkaran dan heran. Orang mengaku dirinya salafi, yang diinginkan cara-cara hizbi, sedangkan hizbi bertentangan dengan salafi, dengan salaf. Nah, ini satu contoh. Sama dengan ini, ada orang yang menyangka bahwa dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diinginkan berhukum dengan hukum tauhid. Sedangkan hukum tauhid bertentangan dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang semestinya orang yang beriman, ya kan? Semestinya orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulnya, ya menginginkan berhukum dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan yas'umun alladzina yas'umun, bukan alladzina yu'minuna, bukan. Bisa pahami ya? Bukan orang-orang yang beriman, bukan, tapi orang-orang yang menyangka annahum amanu. Orang-orang yang menyangka atau mengira bahwa dirinya beriman. Maka dari ayat ini dipahami orang yang beriman, orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menginginkan berhukum dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam segala urusannya. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Dari dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah sesama manusia. Walaupun dalam masalah menginginkan, belum berhukum, baru menginginkan. Ini. Maka hendaknya seorang yang beriman, keinginannya, iradahnya adalah berhukum dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Saya bacakan di sini. Qala Syaikh Shalih Al Fauzan hafizahullah, fadalla hadha ala anna iradatat tahakum ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulillahi mujarradal iradah yatanafa ma'al iman fa kaifa idza fa'al. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwasannya sekedar menginginkan saja, berkeinginan berhukum dengan selain kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya SAW, hanya sekedar menginginkan saja, ini sudah menafikan iman, sudah menghilangkan iman, baru menginginkan loh. Walaupun prakteknya berhukum dengan hukum Allah, umpamanya tinggal di negara yang berhukum dengan hukum Allah, dia dalam hatinya menginginkan berhukum dengan selain hukum Allah, hukum Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah menafikan iman. Lalu bagaimana apabila mempraktekannya? Ini ya ikhwan. Nah kalau ada orang menyangka dirinya beriman sekarang. Ya, ada orang menyangka dirinya beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW. Ternyata menginginkan berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti apa? Aneh karena gitu. Dan kita sebagai orang yang beriman mengingkari dan aneh, maka bertanya, alam taro? Itu pertanyaan dengan pengingkaran dan ada rasa takjub, aneh. Lalu beliau lanjutkan, kaifa idza tahakam ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulih, lalu bagaimana apabila telah menjalankan, yaitu berhukum dengan kitab Allah, apa, dengan selain kitab Allah dan sunnah rasulnya, lagi menginginkan saja sudah menafikan keimanan, meniadakan keimanan. Lalu bagaimana kalau sampai mempraktekkan? Idza kana man nawa biqalbihi wastabaha hadha syai' walau lam yaf'al annahu ghairu mu'min. Apabila ada orang yang hatinya berkeinginan, berniat itu berkeinginan, dan menganggap bolehnya hal ini, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, walaupun tidak mengamalkan, hanya di hati, maka dia bukan orang yang beriman. Fakaifa biman nafada hadza wa tahakama ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulihi fi umurihi kulliha afi ba'diha. Lantas bagaimana dengan orang yang mempraktekkan hal ini dan berhukum kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW dalam perkaranya seluruhnya atau sebagainya, tentunya lebih besar lagi. Maka di dalam ayat yang muallif rahimahullah sebutkan, dimulai dengan alam taro. Itu pertanyaan tapi pengingkaran dan ada rasa aneh. Seolah gini, ada orang mengaku beriman, kok malah yang diinginkan hukum tauhid, kan gitu bahasa kita, bahasa mudah. Ya, bisa dipahami ya. Ada orang mengaku beriman, kok yang diinginkan malah hukum tauhid. Ada orang mengaku ahlu sunnah, kok malah lebih senang bid'ah, umpamanya gitu. Aneh enggak? Aneh enggak, Pak? Orang aku ahlu sunnah. Saya ahlu sunnah. Ternyata lebih menginginkan bid'ah. Menginginkan bid'ah. Aneh enggak kira-kira? Aneh enggak? Aneh enggak? Ngingkari enggak kita? Lah kalau ada orang begitu, kita bertanya, apa kamu enggak melihat orang-orang yang menyangka dirinya ahlu sunnah ternyata menginginkan bid'ah? Umpamanya. Nah ini. Sama dengan, apa kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku salafi, mengira dirinya salafi, ternyata menginginkan jalan-jalan hizbi? Bisa paham ini? Dan mu'alif rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tauhid bab firman Allah ayat ini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah beliau ingin menjelaskan makna ayat ini berkaitan dengan permasalahan tauhid. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya dalam ayat ini atau dalam bab ini, disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, wa tahakum ila ma anzalallah dakhilun fit tauhid. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan masuk dalam tauhid. Walaupun kita sudah sampaikan sebelumnya, tapi kita sebagian kita ulangi. Karena sudah lama, sudah hampir 2 bulan. Kita ulangi lagi. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Maksudnya, fatahakum bim ilama anzalallah dakhilun fit tauhid. Watahakum ila ghairihi min anwa'is syirk. Adapun berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, ini termasuk macam syirik. Sehingga muallif rahimahullah di dalam kitab tauhid membuat bab. Bab qaulullah ta'ala, babun atau bab qaulillah ta'ala. Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertauhid, yang komitmen dengan tauhidnya, yang sungguh-sungguh dengan tauhidnya dan jujur tauhidnya, maka tidak akan ingin berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Ini orang yang bertauhid. Sedangkan orang-orang yang menginginkan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka ini termasuk dari kesyirikan. Lalu beliau sebutkan, li'anna min makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa madluluha attahakum ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara makna la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, dan konsekuensi dari syahadah la ilallah, dan kandungan tuntutan dari kalimat la ilallah adalah berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bertauhid dalam ibadahnya, dalam bertoharoh, dalam sholat, dalam berpuasa, dalam berhaji, zakat, orang yang bertauhid adalah menghendaki supaya sesuai dengan hukum Allah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Bahkan dalam berjihad, orang yang bertauhid adalah ingin berjihad sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam berdakwah, orang yang bertauhid menginginkan dakwahnya sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam bermasyarakat, menginginkan bermasyarakat sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang bertauhid. Wa man taha kama ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulihi wa innahu qad akhalla bi kalimati tauhid wa akhalla bi muqtada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan barang siapa yang ingin berhukum dengan selain kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah menodai kalimat tauhid, yaitu menodai, merusak konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Baik dalam bertohara, hendaknya sesuai dengan kitab Allah. Jangan dijelaskan tohara berwudu yang benar seperti ini hadisnya. Enggak. Saya lebih mantap mengikuti ajaran guru saya. Ini kitab Allah, ini sunnah Rasulullah SAW. Dalam ajaran bertohara, dalam sholat, tata-tata sholat, ditunjukkan ini kitab Allah. Ini sunnah Rasul, sholat seperti ini. Ya, enggak, saya mengikuti guru saya. Dan dalam ibadah-ibadah yang lain, bahkan dalam bahasa dakwah, jihad, jelaskan jihad yang seperti itu tidak sesuai dengan kitab Allah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya orang yang bertauhid langsung tinggalkan. Dakwah yang seperti itu tidak sesuai dengan kitab Allah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Hendaknya orang yang bertauhid tinggalkan. Jangan menginginkan. Kenapa kita dakwahnya enggak seperti itu? Kenapa kita dakwahnya enggak seperti itu? Seperti itu tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cara kita seperti itu tidak sesuai dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Apakah kamu menginginkan seperti itu? Yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah Rasulullah? Pantaskah sebagai orang yang beriman menginginkan berhukum dengan selain kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah ada insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya ya ikhwan, bahwasannya orang yang beriman, orang yang bertauhid, hendaknya dalam hatinya, dalam keinginannya, dalam iradahnya, dalam tujuannya adalah ingin sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingin berhukum berjalan sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam cara berdakwah dan yang lain. Hendaknya ini orang yang beriman, orang yang bertauhid. Aneh kalau ada orang beriman, bertauhid, menginginkan cara-cara yang lain yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.